ايش الفرق بين السكتة والوقف عندك؟ ايش الفرق؟ عندك بس عندك الشيء عندك ايش عندك؟ عندك يا عبد الوهاب سعيد، ايش الفرق بين السكت والوقف؟ نعم هذا هو، نعم التنفس وعدم التنفس. والوقف اختياري قسم الى ما معنى وقف التام؟ التام المعنى وما بس ما يكمل عندك عندك عندك عندك عندك حرف التاء عندك نعم ومعنى والبداء بما بعده كيف يعني وكيف ما لا ما يبتدا بما بعده يصله يبدا بما بعده يصله هل يصله البداء بما بعده عندك عندك عندك هل يصلح البداء مما بعده عندك تماما عندك عباس هكذا البداء مما بعده نعم البداء مما بعده وأكثر ما يوجد وقف التام عندك عندك عندك وقت كسر الآية نهاية القصة فمثلا مثال مثال يمين عندك الكور عندك الباسط لا لا نهاية القصة مثال نهاية القصة ما هي من الظالمين البعيد وإلى مدين مثال آخر عندك Nenek Firman Fauzan Ndak Ndak belakang-belakang semuanya Ndak Ndakum Ndak betul ha. Inna kadzalika yanzil musnin wa inna min syi'atihi Ibrahim. Naam. Kisah ukhra. Thaniyan indak. Ha? Rusul ay. Naam, misal. Ulaika humul muflihun. Wala yahdi ba'daha. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Tayyib. Thalithan. Pada istifa' misal ya haru asal ta'wil antara anna ba'na taib ba'al an-nida ya ayuhal nas ya ayuhal ladina amanu wa akfar ma yujad fi isura nida Maida, Tauba, Ma Sain, anda Salam Maida, Wat Tauba, Alam Ya Rajal, anda Anfal Qalil, anda La Nawar, ha? الواقعة لا عندك أنداء أنداء عندك ما هي عندك عندكم ها النساء والأحزاب نعم طيب وأيضا خامسا عندك يا ها يا القول مثال قال بها قوم ما تعبدون بعد تمام الشرط مثال هي من مثقال ذي الخير يرى طيب أيضا فيها الاستثناء مثال الآخر الآخر عندك لا يا ثم لا إله إلا هو الحي القيوم طيب الآخر فين انت انتهاء ما لا الاستثناء لا ناسب خلاص الذكر الذي لم يذكر عندك ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وايضا يا لقمان عندك ها النفي او النهي طيب مثال نعم الشوكين باين السلبير طيب ووقف اللازم البيان التام عندك لا خان مثال لا مين لازم تام تدنيا با لازم لا مين فل لازم تدنيا با لا لقمان فرمان غالبا مثال ولا سيقول لهم misal akhar wala yasingga qauluhum, hendak wala yasingga qauluhum, wala yasingga qauluhum, wala yasingga qauluhum, hendak ngadi ini belakang. Al-Basid. Naam. Wala yasimka qawluhum innal izza billahi jami'a. Naam. Jika kita sambung. Naam. Qawluhum innal izza. Jadi dari perkataan mereka innal izza akan yutawaham makna ghair murad. Wa khu Jibril anda ya laziz misal qul sadaqallah tayyib ya Firdaus qul anda ya maksud anna masab an-nar indak mad nizar wala nama khalaqa anda ya Umar banyak yang lihat ini amroja asiduna masuk berikutnya waqf kafi. Yang ini paling banyak dalam Al-Qur'an. Dan tanda yang paling banyak adalah jim. Ya tidak semuanya nanti. Tidak semuanya jim. Karena di akhir ayat tandanya lam. Nah. Of kafi cukup sempurna itu berhentinya suatu kalimat yang telah sempurna artinya. Tapi ada kaitan lafaz dengan kalimat setelahnya. Jadi masih ada kaitan lafal. Nah, hukumnya adalah bagus berhenti dan mulai dengan kalimat setelahnya. Adapun tandanya adalah jim. Itu boleh berhenti atau terus. Tandanya paling banyak itu jim. Tidak semuanya jim. Untuk lihat sekarang dalam surah Al-Baqarah ayat 116. Tayyibara ballahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Surat apa yang ayat itu? Tanda sili. Sebagian tanda sili, sebagian tidak ada. Di sini enggak ada. Nah. Sili padahal situ tanda waqaf. Karena Nabi SAW ya kalau ayat dan ayah. Nah, jadi masih ada kaitan setelahnya. Qulullahu qanitu nabati ussamawati wal ard. Kalau sambung juga bagus. Wal ardi juga air sili di situ. Ya tidak semuanya jim. Kadang-kadang di akhir ayah. Contoh lain Al-Baqarah 81. Halaman 12. Nah. Berarti pada bala. Ada tandanya situ. Nah. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khathiatuhu fa ulaika ashabun nar. Bala situ. Nah. Berarti pada bala situ waqaf kafi. أَمْ تَكُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيْئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَةٌ. Berhenti di situ. Nah, namanya waqaf kaf. Tidak semuanya tandanya ish. Jim. Sebagian tidak ada. Ini di situ ada yang tandanya? Tidak ada sama sekali? Nah. Kemudian dalam ayat 11, kita melihat dalam surah Al-Baqarah juga. Juga wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bala itu. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Fala ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Berarti pada bala. Ini juga waqf kafi. Nah. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 25. Halaman 284. Di sini ada tanda jim. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Ada jim situ. In takunu salihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Tanda jim, berhenti. Jadi kedudukannya sama, baik terus atau berhenti. Nah, waqaf ini terjadi, ya sekali lagi, yang paling banyak dalam Al-Quran adalah waqaf kafi. Nah, karena tandanya jim, karena tandanya sili, karena tidak ada tandanya, akan kembali kepada al-makna. Yang paling banyak jim, tandanya. Baik, yang pertama mubtada. Seperti wa ma Allah bi ghafin amma ta'malun. Nah, ulaika di situ. Nah, setelahnya mubtada. Nah. Contoh lain dalam surah Al-Fath ayat 24, kita lihat. Halaman 513. Halaman 513, 514. Walan tajidani sunnatillahi tabdila. Itu wahuwa masuk pada mubtada. Nah. Demikian juga wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Masuk lagi setelahnya mubtada. Dia setelahnya mubtada. Ini dalam surah Sad ayat 513. Bukan 513, halaman. Halaman 6. Bukan ini ya. Surah Al-Fath sama-sama. Surah Sad misalnya. Pada halaman 456. Pada ayat 49 situ wa kullum minal akhyar hadza dzikr. Naam. Hadza di situ apa? Hadza apa di situ? Tada wa dzikrun khabar situ. Hadza dzikr. Jadi banyak sekali di Al-Qur'an, banyak sekali. Wa'idun ayat 53. Wa'indahum qasiratut tarfi atrab. Hadza ma tu'adun liyaumil hisab. Hadza mubtada ma tu'adun liyaumil hisab muta'alliq bil khabar. Nah. Berikutnya. Maf'ul atau objek untuk fi'il yang terbuang. Walakin aktsara an-nasi la ya'lamu dalam surah Ar-Rum sini ayat 31. Surah Ar-Rum ayat 31. Halaman 407. Nah. Munibina ilaihi taqdiruna fa'ala al-zamu. Zamu nibina ilai. Ya ada fi'il yang terbuang situ. Nah. Selanjutnya nafi au istifham. Lalu apa bedanya dengan sebelumnya? Nafi atau istifham yang ada dalam selanjutnya nafi. Nah, ayat halaman 26 dalam tajwid yang bagian i setelahnya penafian atau larangan. Di sini juga setelahnya nafi atau istifhamnya sebedanya. Kalau yang di waqf, nah, tam mutlak itu tidak ada kaitan setelahnya. Nah, tapi yang di sini di waqf kafi itu ada kaitan. Ada kaitan setelahnya. Ini wa bima kanu yakdzibun. Kalau mereka berdusta, Allah masih tahu. Alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum. Jadi masih ada kaitan dengan kalimat setelahnya. Ya, walaupun mereka berdusta, itu Allah tahu. Alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum. Mengetahui. Nah, baik yang terserah tersembunyi atau yang dikatakan atau dijelaskan. Kaitan setelahnya. Kemudian in maksurah yang surukum min dunir rahman inil kafirun. Contoh lain in imru'un halak. Contoh lain inhum in maksurah yang di kasrah. Fa'in istata'ta an tabdagi nafaqan fil ard aw sulaman fis sama'. Ini la hukmu illa lillah. Asal ayat. Ini la hukmu illa lillah in imru'un halak fa'in istata'ta. Fa'ining tahu, fa'inna Allah ghafurur rahim. Fa'ining tahu. Maksudnya sukun tapi di kasrah, karena bertemunya dua sukun. Taib, setelahnya bal banyak sekali dalam Al-Quran. Bal la'anahumullah, bal huwa Quran majid. Bal taba'a Allah, bal aktarhum la ya'kilun. Jadi banyak sekali. Kalau yang rajin nulis, kalau enggak rajin ya sudah. Tidak nulis. Jadi kalau kita cantumkan semuanya, tidak tahu bukunya setebal apa. Iya enggak? Kalau kita cantumkan semuanya, tidak tahu bukunya setebal apa, mungkin enggak ada yang beli. Iya enggak? Banyak segini misalnya. Setiap contoh kita cantumkan, kira-kira ada yang beli enggak? Akhirnya 100.000 minimal. Malah mereka tidak belajar tajwid nanti. Ini kita bikin satu-satu contohnya. Ini kalau kita bikin semuanya menambah halaman. Makanya perlu ta'liq kadang-kadang. Selanjutnya lam khafafah, ringan. Kembali kepada ilmu nahwu itu. Hatta ada kan al-udunil qadim al-syamsu yang bagilah. Larangan di situ bukan larangan, al-syamsu yang bagilah. Contoh lain. Contoh lain di akhufat ini. Lam khafafah. Untuk PR cari dua-dua. Anda kum jamian? Lai Allah terjal umur. Taib, ayatun nam. Wa ayatun layal jahim. Tumma inna marjahum layal jahim. Taib. Setelahnya sin dan saufa banyak sekali. Nah, yauma setelahnya sin atau saufa. Setelahnya sin atau saufa. Anda. Ya harif. Setelahnya sin atau saufa. Terserah tinggal pilih sin atau saufa. Saya kulus sufaha. Fasaufa nuslihim nara. Everdos. Fasaktubuha lilladzina takun. Abbas. Saya kun lakul afalat tadakkarun. Saya kun lakul afalat takun. Saya kun lakul fa'anna tusharun. Setelah lain. Kalla. Thumma kalla. Saya alamun. Baik. Sunghiduna ilaika ru'usa wa yakuluna matahu. Naam. Masa berikutnya waqaf Hasan. Naam, yaitu berhenti dalam satu kalimat yang telah sempurna zatnya, namun ada kaitan dengan kalimat setelahnya baik secara lafad atau arti. Ibnu ada kaitan setelahnya. Baik lafad ataupun artinya sendiri. Nah, tanda yang paling banyak adalah siri. Kadang-kadang tidak tandanya, kadang-kadang. Nah, cara mulainya terjadi perselisihan. Yang semuanya kembali kepada arti kalimat tersebut. Bila sesuai dengan artinya, maka bisa mulai dengan kalimat setelahnya. Bila tidak, maka dimulai dengan kalimat sebelumnya. Nah, beri bahas sekarang dalam surah Ar-Rum ayat 4. Lihat. Ar-Rum ayat 4 halaman. Nah, 404. Melihat wa yauma idzi yafrahul mu'minun, ada tandanya di situ, tandanya enggak ada, yang ada tandanya semuanya enggak ada, hanya lam. Ayo tandanya lam. Kenapa pada hari itu orang mukmin nah bergembira, bergembira dengan apa? Dengan binasrillah, dengan pertolongan Allah di situ. Nah, dia ada kaitan setelahnya, baik secara lafal ataupun arti. Maka bagus kalau itu disambung. Yauma idzi yafrahul mu'minuna bi nasrillah. Nah, dia ada kaitan setelahnya. Jadi gembiranya gembira dengan apa orang-orang mukmin? Ternyata gembiranya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain dalam surah Al-Ahzab ayat 45. Pada halaman 424. Ayat 45 halaman 424. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnak. Berhenti di situ. Nah, wahai Nabi, sungguhnya kami mengutusmu. Sempurna enggak? Sempurna apa enggak? Sempurna ya enggak? Tapi masih ada kaitan setelahnya. Jadi kami mengutusmu sebagai nam saksi, syahidaw, wa mubasyiraw, wa nadhiraw. Nah, sebagai pemberi kabar gembira dan memberi peringatan. Masih ada kaitan setelahnya di situ. Nah, demikian juga dalam surah Ar-Rum ayat 11. Lihat halaman 405. Allahu yabda'ul khalqa. Jadi Allah yang mulai dengan penciptaan. yang bikin makhluk siapa? Allah Subhanahu wa taala ya. Akan tapi makhluk itu semuanya akan dikembalikan lagi. Summa yu'idu ala kaidan setelahnya. Jadi bukannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dalam keadaan kekal, tidak. Akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kaidan setelahnya. Mafhum? Karena ada tandanya, kadang-kadang ada tanda, kadang-kadang tidak ada tanda. Dan para ulama telah menyebutkan di situ, nah, tanda-tanda silih. Kenapa di sini tidak dikasih tanda? Kenapa para ulama tidak meletakkan tanda di sini? Karena ayatnya sangat pendek. Ayatnya sangat pendek. Dan ghalib, kebanyakan manusia ini kuat untuk melanjutkan bacaan. Iya enggak? Kuat lah kira-kira. Satu ayat di sini satu nafas kuat. Nah, makanya tidak perlu dikasih tanda. Karena orang biasanya melanjutkan bacaan tanpa ada, nah, walaupun tidak ada tanda di situ. Nah, dia yang pendek biasanya tidak dikasih tanda. Baik. Insya Allah bisa difahami. Dikembalinya kepada makna, makanya dibutuhkan di situ pemahaman al-ma'na dalam Al-Quran. Nah. Dilanjutkan disitu bagus. Nah. Kalau nafid dunia wal akhirah. Nah, baik kalau berhenti, tidak jadi masalah. Karena Nabi SAW kan yaqra'u ayat dan ayat. Nah, demikian juga pada innal insana lafi khusr. Saya masih dalam keadaan rugi. Di akhir ayat. Jadi tidak jadi masalah, tapi dengan syarat melanjutkan bacaan. Melanjutkan bacaan. Kalau mau berhenti illa, nah, dibolehkan. Nah, ada lain membolehkan. Nah. Innal insana lafi khusrin illa. Khusnilla. Atau ثم رددنا واسفل سافرين إلا kemudian إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Jadi bukannya sebagaimana sebagian mereka mengatakan maksudnya haram kalau berhenti. ثم رددنا واسفل سافرين, jadi di situ haram katanya. Walaupun mau melanjutkan bacaan, tidak benar demikian. Nah, yang paling bagus dilanjutkan, paling bagus. Kan tidak semua orang dikembalikan ke dalam keadaan hina. Nah, tidak semua orang, kecuali orang beriman, beramal saleh, Allah angkat derajat mereka. Nah, kita lanjutkan.